Saudara, jumpa lagi kita dalam acara Arta Vola, sebuah acara persembahan Radio Singapura Internasional Siaran Indonesia yang menyajikan Anda tips mengelola dan meningkatkan keuangan keluarga bersama Presiden Direktur Karim Consulting, Adi Warman Karim. Saudara, ketika upaya menumbuhkan semangat berbisnis di kalangan anak-anak, maka biasanya mereka sangat bergembira dan tambah semangat ketika dagangan mereka laku, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Hobi mereka membeli dan menjual tambah ditekuninya. Melalui bimbingan kita, sang anak sebenarnya bisa belajar banyak menjadi seorang manajer dan mengelola sebuah kegagalan ketika mereka meningkatkan hobi membeli dan menjualnya. Presiden Direktur Karim Consulting, Adi Warman Karim, memberikan penjelasan bagaimanakah orang tua harus bersikap ketika anak menemui kegagalan dalam menjual, serta bagaimana juga mengajarkan teknik-teknik manajerial kepada anak yang tengah kita sedang tumbuhkan semangat kewirausahawanannya. Ketika mereka mendapat kesuksesan kecil, ya, artinya dia bawa misalnya coklat 5, tanpa habis 5, itu mereka akan sangat excited minta bagi kita untuk bikin 10 coklat, untuk bikin 25 coklat dan sebagainya. Mereka menjadi sangat semangat sekali untuk melakukan penjualan-penjualan barang-barang seperti itu. Ini adalah hal yang sangat baik dan kita jangan menghentikan keinginan anak-anak kita yang sedang berkembang juga untuk pengikutnya. Namun kita juga harus kasih ingat sama anak kita bahwa tugas utama Anda itu adalah menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Jadi nggak boleh pelajarannya keteteran. Lagi-lagi di sini adalah support dari keluarga penting. Misalnya, bisa jadi anak kita secara perlahan-lahan menjadi manager. Yaitu dia menyuruh pembantu kita, dan pembantu kita juga sudah kita kasih tahu ke pembantu kita. Tolongin anak kita, misalnya dalam membuat kemasan coklatnya. Tolongin anak kita, bahkan kita sendiri pun ikut bersama-sama mencetak coklatnya misalnya. Nah, kita juga sama-sama kita bisa suruh sekir untuk mengantar anak kita misalnya untuk membeli coklatnya di mana-mana. Jadi caranya adalah dengan tidak membatasi anak kita, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi malah kita invest dalam kegiatan entrepreneurship mereka, sehingga anak itu juga merasa bahwa, okay, ternyata ada orang yang bantu saya, sehingga masa belajar saya tidak usah berkurang, karena ada bibi di rumah yang bantu untuk membuat cetakan coklatnya, ada ayah, ada ibu yang bantu beliin sepatunya, dan sebagainya. Jadi bukan dengan cara memberikan batasan-batasan jangan begini dan begini dan begitu, tapi malah dengan cara kita masuk invest ke dalam dunia mereka, sehingga dengan demikian sebetulnya dengan investment kita yang besar, di satu sisi kita memberikan dukungan penuh kepada anak kita, tapi di sisi lain sebetulnya kita punya full control terhadap kegiatan aktivitas entrepreneurship anak kita yang sedang kita kembangkan itu. Kalau kita tadi kan bicara sekitar soal masalah sukses aja, mereka jualan sukses. Kebetulan ada teman yang suka sama pak sepatunya, dia jual gitu. Bagaimana misalnya ketika mereka untuk memulainya dan ketika pada waktu pertama gagal? Ini memang satu hal yang penting. Dan ini yang harus dialami oleh anak kita. Kita harus belajar gagal. Bagaimana kita harus belajar gagal juga? Iya, betul. Kita kan gak bisa cerita sukses. Biasanya adalah kita kadang-kadang kita buat di awal-awal ya, dibuat simulasi. Misalnya ketika anak kita menjual coklat buatannya itu di keluarga, kita udah kasih tahu dulu, ini sekarang udah pinter loh, udah bisa bikin coklat sendiri, dia sekarang udah coklat bisa jualan, gitu lah. Bisa jadi si orang yang saudara-saudara ini, dia nggak punya minat untuk beli. Atau bisa jadi dia punya minat, tapi dia punya uangnya. Bisa jadi sebagai orang tua ini, untuk menyemangati anaknya, dia ini beli coklatnya si itu ya nanti, supaya dia gembira di satu sisi, menurut saya. Kita bisa buat lakukan seperti itu. Tapi bisa juga, bagaimanapun anak kita harus diajarkan untuk menghadapi kegagalan. Karena nggak mungkin coklatnya habis, nggak mungkin gitu. Nanti dia nggak bisa bisnis. Karena bisnis nggak bisa begitu, bisnis nggak ada tugasnya. Kita harus ajarkan juga dia kegagalan-kegagalan. Misalnya, kalau dia coklatnya nggak habis semua, ya nggak apa-apa. Dia masukin ke kulkas, atau dia makan sendiri. Yang penting adalah ketika kita mengembangkan bisnis bisnis dalam diri anak kita, itu jangan dia kita kasih target. Dalam artian, sekarang harus laku 10 loh, harus habis loh. Satunya harus laku sekian pasang, sekian puluh. Nah itu jadi stress sama kita. Jadi pikirannya dari tadinya bisnis yang mestinya joyful, yang mestinya fun, itu jadi sesuatu yang stress buat dia. Nah ini nggak jalan kalau begini. Dia harus kita buat strategi yang menangkap. Walaupun dia ada kegagalan, siapa sih nggak pernah gagal, kita juga pernah gagal. Tapi ketika kita gagal, di belakang kita ini ada keluarga, ada bapak, ada ibu, ada kakak, dan semuanya itu mendukung kita, nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi, dia akan stress, dia akan kuat, dia akan nggak menyerah. Tapi kalau kakak-kakaknya, wah gimana jualannya, nggak laku, udah capek-capek kerja gini-gini. Wah ya kayak gitu jadi down dong si adeknya ini kan. Kalau karena itu juga keluarga aja. Harus kita persiapkan semuanya, nggak boleh diledek, nggak boleh dilecehin, nggak boleh dipermalukan. Malah ketika dia gagal, itu kita semua siap untuk mendukung, memberikan dukungan, support kepada anak kita ini supaya dia jangan merah, coba lagi. Demikianlah saudara pandangan Presiden Direktur Karim Consulting Adi Warman Karim mengenai bagaimana kita menunjukkan semangat entrepreneurship atau kewirausahaan kepada anak-anak kita, antara lain dengan mendorong anak untuk mendelegasikan pekerjaan yang berkaitan dengan bisnisnya, sekaligus cara-cara orang tua untuk mendekati sang anak yang sedang mengalami sebuah kegagalan dalam bisnis permulaan mereka. Masih banyak aneka tips mengembangkan mental bisnis pada anak-anak dan keluarga. Karena itu simak terus Arta Gola yang mengudara setiap hari Senin pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara pertanyaan untuk Adi Warman Karim, silakan email ke indonesia@rfi.com.sk. Sekian Arta Gola dari Radio Singapura Internasional, siaran Indonesia. Naskah dan podcast acara ini dapat Anda akses melalui situs kami yakni www.rfi.sk/indonesia. Untuk sekarang saya ingin sampai jumpa di lain kesempatan.